dalam salat subuh tadi imam kita membacakan akhir juz 2 di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 244 sampai dengan ayat 246. Rakaat pertama dibacakan ayat 244 sampai ayat 245. Ada pesan yang ingin disampaikan di ayat ini, terlebih di ayat 245. Perhatikan kalimat Qurannya. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasan. Siapapun, man, itu merujuk pada kalimat subjek tanpa batasan. Mau lelaki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, tua ataupun muda. Man dhalladhi yuqridu Allah. Ini panggilannya lembut sekali, lembut ya. Kata Allah, siapapun, aku tak peduli baik itu lelaki atau perempuan, tua atau muda, dewasa atau masih kecil. Alladhi yuqridu Allah, siapa yang mau menyisihkan, menggadaikan waktu hidupnya sedikit saja karena Allah, insyaAllah. Qardan hasanah, dia gadaikan itu untuk menggadaikan yang baik. Jadi ada orang yang menggadaikan waktu dan aktivitasnya karena dunia, yang ini dia sisihkan karena Allah. Ada orang yang setelah fajar dia olahraga, yang ini dia sisihkan untuk taklim mendekat kepada Allah. Ada orang yang malam-malam dia sisihkan untuk dunia nonton bola, yang ini dia sisihkan untuk Allah bangun tahajud. Insyaallah. Maka waktu yang dia berikan karena Allah ini, Allah akan lipat ganda terlukiskan bagi diri. Subhanallah. Bapak ibu sekalian, kalimat terakhirnya ini yang paling menggugah. Fayyubani fahulahu hab'anin kathiram wallahu yakbiru wa yabusuhu wa ilaihi turja'un. Kamu mesti sadar itu. Wallahu yakbiru wa yabusuh. Mudah bagi Allah itu untuk mengambil waktumu atau memperlebarnya. Jadi Allah itu bisa menyempitkan waktu kita dengan berbagai kesibukan ataupun melapangkan hati kita dengan berbagai aktivitas yang bermakna. Tapi yang pasti kita catat, ilaihi turja'un, satu saat kalian akan pulang. Jadi ada seakan-akan ada kesan di ayat ini, jangan terlalu sibuk dengan dunia. 24 jam Allah berikan bagi kalian, kata Allah itu gak nuntut banyak, gak nuntut banyak. Masya Allah. Coba untuk perhatikan dalam sehari 24 jam itu dari ibadah pokok berapa persen yang dituntut oleh Allah? 24 jam. Salat kita yang fardu berapa kali? 5 kali. Paling khusyuk berapa menit? Bisa kurang lebih 10 menit. Berapa yang dituntut oleh Allah? 50. Kalau ditambah dengan sunnahnya yang rawatib saja misalnya yang pokok ada 12 itu ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720, ditafsir di At-Tirmidzi nomor hadis 415 ya. Dari Ummu Habibah itu menerangkan bahwa Rasulullah SAW qala, beliau menyampaikan, man shalla isnatai rasyrata raka'atan, siapa yang menunaikan 12 raka'at yang sunnah ya, yang mengikuti yang fardunya, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi orang ini karena salat yang dia tunaikan itu satu rumah di surga. Ya Rasulullah, salat apa saja itu semua? Maka ditafsir di At-Tirmidzi nomor hadis 415. Insyaallah. Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla shubh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Masyaallah. 12 rakaat dibangunkan oleh Allah rumah di surga kalau kita konsisten menunaikannya. Kalau bertambah 12 rakaat ini yang sifatnya juga cepat ya, paling-paling tambah 10 menit lagi. 50 tambah 10 menit 1 jam. Jadi antum itu dari 24 jam yang dituntut oleh Allah tidak banyak, 1 jam. Nah, dari yang pokok ini plus misalnya tambah 10 menit ya, Allah menawarkan tawaran yang sangat lembut kepada kita. Ada enggak yang mau lebih daripada itu? Sisihkan sebagian waktunya untuk Allah. Mau enggak kita mau itu? Nanti kalau Anda bisa menyisihkan, Allah akan balas berlipat-lipat tak terbayangkan. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Saya mau lupiskan sebentar ya. Kalau Anda belajar bahasa Arab, itu kita akan seringkali menangis itu pada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unik bahasa Quran itu. Coba dilihat Al-Baqarah 261 kita bandingkan ya. Yang ini Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Kita akan coba bandingkan dengan Al-Baqarah 261. Perhatikan dulu teorinya sebentar ya. Dalam kalimat bahasa Arab, sesuatu yang digandakan itu setidaknya punya dua kata, dua istilah. Yang pertama ada dha'afa yudha'ifu, pakai tasydid. Yudha'ifu tad'if. Yang kedua dha'afa. Yudha'ifu mudha'afa. Perhatikan sini. Ini artinya sama-sama menggandakan, melipat gandakan. Dha'afa, anta tu'tini mawa, ana a'tika tad'ifa. Saya anda memberikan waktu kepada saya sedikit, saya lipat gandakan. Berikan waktu yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dua-duanya punya arti yang sama. Sama-sama melipat gandakan. Yuk kita lihat keunikannya dari sisi bacaannya saja. Dha'afa dengan dha'afa, yang kedua panjang mana bacaannya? Dha'afa. Kenapa dibaca panjang? Ada alif. Menunjuk pada mad. Ada rumus dalam bahasa Arab. Nanti dalam ilmullah disebutkan sesuatu atau satu huruf yang bertemu dengan alif maka dia dibaca panjang. Itu dari hukum tadi. Tapi dalam ilmu asbab nanti di hukum makna ada kitab namanya Ma'anil Huruf, makna makna huruf. Nah, sesuatu yang dibaca dengan alif bentuknya panjang ini menunjukkan di antara maknanya menunjukkan sesuatu yang banyak tak terlukiskan atau sesuatu yang panjang tanpa batas. Kenapa di Quran melipat gandakan tidak pernah menggunakan hamzah tapi menggunakan alif? Ada kesan yang ingin disampaikan. Hey, bila engkau berikan kebaikan kepada Allah akan diberikan pahalanya banyak tanpa batas. Doa iftitah dalam surat apa baca? Allahumma barik. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 711 ya, dari Abu Hurairah. Allahumma barik. Padahal ada juga bisa dikatakan barik pakai tasydid. Barik. Apa bedanya barik dengan barik? Sama-sama dijauhkan, cuma kalau barik yang pakai tasydid itu jauh tapi masih kelihatan. Tilka sa'ah, masya Allah, ba'idan minni. Ba'id. Ba'idan sa'ah minni. Jam itu dijauhkan dari saya tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id itu jauh sampai saya enggak bisa lihat. Jauh sampai saya enggak bisa lihat. Saat Anda mau salat kemudian bertakbir, tidak sedikit orang yang bawa dosa dalam salat. Begitu bertakbir Allahu akbar dia bacakan Allahumma barik baini, duhai Allah, karena dalam salat ini saya bawa dosa, mohon jauhkan baini wa baina khathayaya, jauhkan antara saya dengan dosa saya ini sejauh-jauhnya sampai saya enggak bisa lihat lagi itu. Saya enggak mau lihat lagi. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat, enggak ketemu itu satu dengan yang lainnya. Kalau kita katakan ba'id, jauhkan saya dengan dosa tapi masih saya lihat itu. Saya enggak mau lihat, saya enggak mau lihat. Jelas ya? Masyaallah. Yang ini di Quran itu tidak pernah kita temukan penggandaan menggunakan tasydid, selalu menggunakan alif, ingin menunjuk rahmat Allah kalau sudah melipat gandakan pahala jauh dari apa yang kita lukiskan, enggak bisa dibayangkan. Sekarang perhatikan. Orang yang meluangkan waktunya sendiri untuk Allah, dia gandakan. Orang lain melakukan dunia, dia lakukan untuk Allah. Fa yudha'ifu lahu adha'afan katsira. Allah. Padahal sudah menggunakan mu'arafah itu sudah banyak tak terlukiskan. Ditambah lagi adha'afan katsira, banyak yang sangat banyak yang kau tidak bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan. Karena itu saya sering katakan, ta'lim itu melahirkan banyak pahala yang tidak bisa dilukiskan, apalagi dilakukan di masjid. Masuk dari pintu masjid, langkahkan kaki kanan, saya sudah pernah terangkan, Allah sudah menunggu kita. Masuk satu pintu, dibalas tiga pintu. antum masuk Allahu maftahi. Satu pintu masuk kibar pun dibalas oleh Allah dengan abwab. Ya Allah, bukakan bagi saya pintu-pintu rahmat. Abwab rahmat. Rahmat di Quran ada tiga jenis, pernah saya terangkan. Satu bisa ampunan dari dosa, yang kedua solusi dari persoalan yang dihadapi, yang ketiga, masya Allah, anugerah dunia atau akhirat yang tanpa batas. Dunia disebut rahmat, akhirat disebut dengan rahim. Anda baru masuk itu, belum sholat, belum tahlil, baru masuk saja Allah sudah tunggu. Hambaku, orang lain pergi keluar, kamu pergi ke masjid, lagi butuh apa? Apa yang kamu inginkan dari rahmat saya? Ingin diampuni dosa, mohon kepada dia. Ingin diberikan solusi dari persoalan, minta sekarang, masya Allah. Butuh dunia, butuh akhirat, mohonkan saat ini, minta dengan khusyuk Allah berikan. Itu baru masuk. Belum sholat di masjid. Keutamaan di masjid dengan di tempat biasa 25 lebih baik, 25 kali lebih baik. Setiap jaraknya 500 tahun. Satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, sampai ke 25. Itu antara satu dengan dua 500 tahun. Dua dengan tiga 500 tahun. Tiga dengan empat 500 tahun. Itu antum baru masuk. Sholat berjamaah, masya Allah, 27 kali dibandingkan, lebih baik dibandingkan dari sholat sendirian. Selesai itu ikut ta'lim, masya Allah, lebih daripada 5 hadis. Lebih daripada 5 hadis yang menyampaikan keutamaan ta'lim. Antum baru duduk saja, malaikat sudah datang menaungi, menunggu kita berdoa atau tidak, beristighfar atau tidak. Lihat di Muslim 1389, At-Tirmidzi 2682, Ibnu Majah 219. Kalau antum tilawah lagi dengan Quran yang dibacakan, kemudian kita bahas itu, masya Allah, berlaku Muslim 2700, diturunkan 4 keutamaan lagi. Banyak itu, banyak. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak pernah berkumpul orang-orang di salah satu tempat di rumah Allah, masya Allah. Yasduna fihi kitabullah, di situ dia belajar tentang kandungan kitabullah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian mendiskusikan kandungannya supaya dia bisa menaikkannya dengan baik. Illa, kecuali Allah akan berikan bagi mereka itu, nazalat 'alaihimus sakinah, ditanamkan sakinah dalam diri. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dilindungi, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu belum keluar, masih di dalam. Masya Allah. Malaikat, malaikat berkerumun mengikuti mereka, mencatat, mengamalkan, dan bisa mendengarkan, bahkan memohonkan ampunan kepada Allah dan mengaminkan doa mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Selama itu masih ikut tanding belum keluar, Allah menyanjung hamba ini dibandingkan dengan hamba yang lainnya di sisi makhluk yang berada di arsy. Hadis sahih. Muslim hadis 2700 itu belum diamalkan. Kalau antum keluar dari sini kemudian diamalkan itu, maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang ibadah tanpa punya ilmunya. Para ulama mengilustrasikan 1000 bulan. Padahal hadis yang menyampaikan seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan keutamaan benda-benda yang ada di jagat raya. Jadi yang ingin saya sampaikan, maksud saya pesan subuh tadi, kita diminta oleh Allah untuk memberikan pesan kepada kita, mohon jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa untuk pulang. Satu saat kita akan meninggal. Wa ilaihi turja'un, kata Allah, kapan saja kamu bisa meninggal. Kita enggak tahu kalau dari sini barangkali satu di antara kita itu diwafatkan oleh Allah. Sudahkah siap bekalnya? Kalau Anda merasa belum siap bekalnya, ya seharusnya tidak disia-siakan lagi waktu kita. Kalau belum puluhan tahun sudah ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melakukan banyak.